شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru di kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Qala rahimahullah bab ta'liq as-sauti fil bait. Bab anjuran menggantungkan cambuk di rumah. Ini semuanya dalam rangka untuk takji, untuk pendidikan putra-putri kita semuanya. Beliau membawakan hadis yang pertama, atau sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy alaihi salatu wassalam amara bi ta'liq as-sauti fil bait. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggantungkan cambuk di dalam rumah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan digantungkan cambuk di dalam rumah sebagai bentuk takdi, hukuman atau pendidikan untuk keluarga kita, yang mana terkadang hal ini diperlukan agar anak-anak kita itu mendengar dan taat kepada orang tuanya, agar anak-anak kita bisa dimudahkan dalam pendidikan mereka. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lainnya ya, Rasulullah SAW mengatakan, wala tarfa' asaka an ahliga. Jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Wa akhifhum billahi azza wa jal. Dan takutilah mereka dengan Allah azza wa jal. Agar mereka menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya tongkat tersebut, mereka menjadi patuh menurut dengan perintah para orang tuanya. Kemudian terkait dengan memukul untuk anak-anak, di antara syaratnya adalah yang pertama, pukulan yang tidak mencacati. Tidak menimbulkan luka. Tidak mematahkan tulang. Ya, tidak mencederai. Tapi juga tidak terlalu lemah. Sehingga tidak ada efek jerah. Nah. Kemudian juga diantara memukul atau adab di dalam memberikan hukuman dengan memukul adalah tidak boleh kita memukul wajah, kepala, dan juga memukul bagian yang bisa membahayakan keselamatannya. Tidak boleh memukul kepala, wajah, atau bagian-bagian yang kita bahayakan bisa mencederainya. Ya, seperti ulu hati. Ya, atau di bagian leher atau yang lainnya dari anggota-anggota badan yang bisa mencederainya. Demikian juga memukulnya enggak boleh lebih dari 10 kali. Berdasarkan hadis, la uqubata fawqa ya, asyari dorobatin. Tidak ada hukuman yang lebih dari 10 pukulan illa fi haddin min hududillah, kecuali di dalam hukuman had, hukuman had yang Allah azza wa jalla tetapkan. Hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, kalau hukuman yang manusia jalankan dalam takdir, maka enggak boleh lebih dari 10 kali. Demikian juga hendaknya kita selaku orang tua ketika memukul, itu memukulnya bukan melampiaskan emosi dan kemarahan. Tapi memukul untuk niat takdib, mendidik. Karena ada sebagian orang memukul anaknya karena jengkel dan emosi. Maka ini akibatnya sangat jelek. Memukul anak dengan niatan pelampiasan emosi dan kemarahan, itu akan hilang tujuan yang mulia yang diinginkan oleh syariat, yaitu ta'did, mendidik anak-anak kita. Tapi yang ada adalah menimbulkan dendam dan permusuhan bagi anak-anak. Oleh karena itu, bagi kita orang tua hendaknya meluruskan niat kita, kalau memang kita hendak memukul, niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk melampiaskan kemarahan dan emosi atau tindak lanjut dari kemarahan dan emosi yang tidak terkendali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alatnya apa aja yang boleh dipakai untuk memukul? Boleh menggunakan tadi asaut, cambuk. Ya. Atau juga boleh dengan menggunakan ranting. Ya, batang yang kecil. Nah. Demikian juga boleh menggunakan sendal. Sebagian para ulama menyebutkan, atau dengan ujung pakaian. Ya, atau dengan tangan yang kosong. Tentunya itu semuanya dalam batasan yang tidak sampai mencacati, melukai. Dalam batasan yang tidak sampai mencacati dan melukai, tapi untuk menghentikan sang anak dari kemungkaran atau kesalahan yang dia lakukan. Demikian juga barakallahu fikum. Kalau seandainya anak tersebut sudah berhenti dari kemungkarannya tanpa dipukul, ketika ditegur, ketika diingatkan, kemudian dia sudah berhenti tanpa dengan dipukul, maka hendaknya kita menghindari pemukulan. Hendaknya kita menghindari pemukulan. Barakallahu fikum. Karena ketika kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang paling ringan, ya, sudah bisa berhenti kemungkarannya, maka itu yang diinginkan tidak perlu untuk kita menambah dengan tangan, kecuali kalau memang tidak bisa dihentikan dengan lisan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ya. Barang siapa yang dia melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau dia enggak mampu, maka dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau enggak mampu, maka dengan hatinya. Dalam keadaan Rasulullah alaihi salat wassalam menyebutkan, kalau memang bisa, ini hadis berkaitan dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Ya, ingkarul mungkar yang dilakukan oleh penguasa maksudnya. Jadi ketika hukum asal mengingkari kemungkaran adalah kalau memang mampu dengan tangan, dengan tangannya. Bagi penguasa. Hanya saja ketika kita mengingkari anak-anak kita, karena hukum asal di dalam mendidik anak-anak kita itu adalah kasih sayang, dengan didasari kasih sayang. Mendidik putra-putri kita itu didasari dengan sikap rahmat dan kasih sayang. Ya, adapun kalau untuk penguasa maka demikian, dengan tangan kalau enggak mampu. Ya, ini tugasnya penguasa dengan tangan terlebih dahulu. Nah, kembali ke hadis tadi, ke tahapan tadi. Kalau seandainya anak kita ternyata sudah bisa berhenti dengan teguran yang penuh dengan kasih sayang, maka insya Allah itu yang diharapkan. Hilangnya kemungkaran yang dilakukan anak-anak kita, ya, walaupun dengan teguran yang paling lembut. Kalau ternyata enggak bisa lagi, maka dinaikkan dosisnya. Dinaikkan dengan tambahan. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan terkait istri yang nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan istri-istri yang kalian khawatiri, yang kalian khawatirkan akan sifat nuzus, apa nusyuz, sifat membangkang, tidak patuh kepada suami. Fa'idhuhun, maka nasihati mereka. Dinasihati dengan cara yang terbaik. Kalau enggak mau dengar, masih belum berhenti dari kemungkarannya. Wahjuruhunna fil madaji'i. Kalau untuk istri, tinggalkan di tempat tidurnya. Ya, kalau ternyata masih juga belum berhenti, wadribuhun, maka pukullah mereka. Ini untuk keluarga, anak dan istri. Ya, hukum asalnya hendaknya kita mendidik mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan makana rifqu fi syai'in illa zanam. Tidaklah ada kelemah lembutan dalam satu perkara kecuali akan menghiasinya. Wa manuzi'an syai'in illa syanahu. Tidaklah tercabut kelemah lembutan dari satu perkara kecuali akan menjelekkannya. Mendidik anak, mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita para suami yang harus dijalankan dengan kelemah lembutan hukum asalnya. Semakin kita mendidik dengan penuh kasih sayang, membimbing, mengarahkan dengan penuh hikmah, maka mereka ya akan merasakan kebaikan yang didapati di dalam pendidikan tersebut. Ya, tidak sebentar-bentar memukul, tidak sebentar-bentar mencambuk. Cuma salah sedikit dipukul, salah sedikit dicambuk. Padahal sebenarnya bisa tanpa pukulan. Sehingga di dalam ayat tadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kalau ada seorang istri yang nusyuz, hendaknya dinasihati. Tahapan berikutnya dinaikkan lagi dosisnya. Wadribuhun. Tahapan berikutnya di wahjuruhunna fil madajik, di boikot, di tempat tidur. Tahapan berikutnya kalau juga belum berhenti dari kemungkarannya, maka enggak apa-apa dipukul. Sehingga dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan pukulan itu untuk tahapan yang terakhir. Subhanallah, ya, wallah alam bisawab. Demikian juga anak-anak kita. Ya, di sini yang disebutkan maksud, salah satu maksud kita menggantungkan cambuk itu ternyata agar menakut-nakuti mereka, ya, di jalan Allah Azza wa Jalla. Agar mereka tidak bermudah-mudahan dalam berbuat pelanggaran. Tapi kalau tanpa dicambuk ternyata sudah berhenti dengan teguran yang baik, kalimat yang penuh kasih sayang, ternyata mereka bisa berhenti, fa insyaallah. Ya, itu yang diinginkan, karena khawatirnya kalau kita bermudah-mudahan dalam mencambuk anak-anak kita, memukul anak-anak kita, khawatir akan menimbulkan ya perkara yang tidak bagus. Ya, salah sedikit pukul, salah sedikit cambuk, salah sedikit akhirnya khawatir tercipta karakter yang keras di dalam jiwa anak-anak kita semuanya. Ya, tapi kalau seandainya diingatkan dengan penuh kasih sayang, ya, diberikan nasihat dengan bahasa yang penuh kasih sayang, fa insyaallah itu akan bisa membuat sadar ya anak-anak kita, apalagi dengan penuh kelembutan. Maka ini hukum asal di dalam pendidikan anak-anak kita adalah dengan kelemah lembutan. Kemudian kita baca di bab sesudahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ghalqil babi bil laili, bab tentang anjuran menutup pintu di malam hari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai keduanya. Qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, iyyakum was-samu, iyyakum was-samar, jauhi oleh kalian begadang di malam hari. Ba'da hudu illail, samar ini ngobrol ya, bercerita ketika mata apa malam sudah mulai tenang ya, ba'da hudu illail, setelah malam beranjak tenang. Fa inna ahadakum la yadri ma yabusullahu min khalqihi, karena salah seorang kalian itu tidak tahu apa yang Allah tebarkan dari makhluk-makhluknya. Hadis ini barakallahu fikum menyebutkan tentang kita atau anjuran buat kita semuanya untuk tidak begadang di malam hari. Ya, begadang di malam hari tanpa ada hajat dan keperluan. Bercerita samar. Ya. Walaupun di sana para ulama ada yang menyebutkan lafaz hadis yang lebih atau yang benar adalah dengan lafaz as-sayra. Iyyakum was-sayra ba'da hudu ilaih. Ya. Jauhi oleh kalian asair, melakukan perjalanan sesudah malam menjadi tenang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan lafaz iyyakum wastamara, jauhi oleh kalian ngobrol begadang di malam hari. Ya, dua-duanya Allah alam suhab, ya, memiliki ihtimal. Ada pendapat para ulama. Demikian juga begadang secara khusus, itu juga disebutkan di hadis yang lainnya. Ya, wa kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu membenci tidur sebelum isya dan juga membenci al-hadis, bercerita ngobrol sesudah sholat isya. Ya, yang dimaksud di sini begadang. Ya, kata sahabat yang mulia Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi kalau habis isya dianjurkan segera istirahat, tidur, jangan begadang sampai tengah malam, sampai kesiangan sholat subuhnya lambat atau terlubur. Tapi kalau tidurnya cepat, maka dia akan bisa menjalankan sholat malam, sholat tahajud, dan juga sholat subuh secara berjamaah. Sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan iyyakum was-samara ba'da hudu ilail. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian ngobrol begadang ya, setelah mata malam menjadi tenang. Ya. Barakallahu fikum. Di sini para ulama menyebutkan dalam An-Nihayah, hudu'il lail maksudnya apa? As-sukun adalah harokat, yaitu ketika manusia sudah tenang dari aktivitas-aktivitas. Ya, ba'dama yaskunun nas 'anil mashyi wal ihtilal tuturuh. Ketika manusia sudah mulai tenang, tidak lagi berjalan dan tidak berkeliaran di jalan-jalan. Ini ketika malam sudah mulai tutup, manusia sudah pada pulang ke rumah, maka hendaknya kita meninggalkan sama ngobrol yang tidak ada gunanya, bercerita yang tidak ada manfaatnya, karena di situ mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, kecuali kalau dia ngobrol di malam tersebut karena permasalahan ilmiah yang dituntut dibahas, belajar dan seterusnya. Tapi selain daripada itu, maka dianjurkan untuk kita cepat tidur, cepat istirahat agar bisa cepat bangun sholat malam dan juga sholat subuh berjamaah. Hadis yang mulia ini juga menunjukkan alasannya. Karena anda pun layak lima ya Rasulullah mengkalau ini. Kenapa kita dilarang untuk sama bercerita? Ya, di malam hari di luar, di bawah pohon, di dekat-dekat, di jalan-jalan, di jalan. Karena kalian, salah seorang kalian ini tidak tahu maya Rasulullah min khalqi, apa yang Allah tebarkan dari makhluknya. Ya, yang jelas kalau sudah malam hari banyak makhluk jahat yang berkeliaran. Yang kita nggak tahu apakah hewan berbisa, hewan berbahaya, atau selton itu sendiri. Yang jelas itu hal yang jelek, makhluk Allah yang jelek, yang harus kita menghindarinya. Yang harus kita jangan sampai begadang di malam hari. Baik. Hadis ini berisi tahdzir, peringatan. Ya, bahwasanya begadang di malam hari itu mudharatnya besar. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan wa balighu al-abwab. Ya, kuncilah pintu-pintu rumah kalian. Ini yang menjadi syahid. Anjuran untuk mengunci pintu-pintu rumah. Menutup dengan rapat. Kenapa? Ya, karena kalau sudah malam hari banyak kejelekan-kejelekan yang bisa datang ke rumah. Ya, maaf ya. Maka pintu rumah hendaknya ditutup agar penghuni rumah tidak mengalami gangguan. Ya, agar tidak mengalami gangguan di malam hari ketika pintunya tertutup. Allah wa alki, ya, wa alku asyikah. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa alku asyikah. Ya, kancinglah rapat-rapat tempat-tempat minum kalian. Ya, kancinglah rapat-rapat minuman-minuman kalian. Untuk minum air, ya, galon, teruskan tempat-tempat minum. Ya, untuk ditutup karena malam hari kadang akan ada beberapa gangguan seperti jatuhnya pohon atau binatang seperti tikus, cicak dan yang lainnya akan bisa merusak minuman kita. Wa'afiru al-ina'a dan juga tutuplah wadah-wadah kalian. Kalau di pertemuan yang lalu disebutkan apa? Untuk melengkapkan wadah-wadah tidak. Ya, boleh juga untuk ditutup. Apa ya? Ini yang dikatakan wakfiru di sini ditelungkupkan. Ditelungkupkan maksudnya, bukan ditutup. Ya. Ditelungkupkan wadah-wadah yang kosong. Kalau yang ada isinya ditutup. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, ya, apa namanya? Walaupun salah seorang kalian tidak mendapatnya kecuali ranting, maka tutuplah dengan ranting tersebut. Karena apa? Perintah menutup wadah-wadah itu merupakan ya, perkara yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang ada adalah segelintir. Ya, apalagi kalau yang lebih daripada itu tutup wajahnya sudah. Kemudian wajah yang kosong akhiru al-inah, wajah-wajahnya dibalik. Wa'atil masabil hajah, padamkan tentera-tentera ini yang sudah berlalu kemarin. Wa'an ibn barakallahu fikum. Di sini At-Nabi alaihi salatu wassalam membimbing kepada kita banyak sekali adab-adab yang mendatangkan kemaslahatan buat kita, khususnya di dalam rumah kita, yang untuk keselamatan kita dan keluarga kita di malam hari. Ya, ada pada penduduk mulia yang hendaknya dijalankan oleh setiap insan kita semuanya. Mulai dari menghindari tidur larut, karena tidur larut itu akan bisa menghilangkan kebaikan yang begitu besar, yaitu qiyamul lail, sholat tahajud. Ya, karena sebagian orang ya, ketika tidurnya sampai pertengahan malam, tidurnya larut, hasilnya dia nggak bisa sholat malam. Atau lebih parah daripada itu, karena tidurnya larut, hasilnya dia tidak bisa untuk sholat subuh berjamaah. Maka dia akan musibah besar. Ya. Demikian juga adab yang berikutnya, hendaknya setiap kita untuk apa? Mengunci rumah kita, menutup pintu rumah kita, termasuk juga jendela. Ya. Lalu Allah ya alaih. Dalam ayat yang lainnya hendaknya kalian membacakan basmalah padanya. Fa inna syaitana la yadkhul ya min babil mughlaqin, karena syaitana tidak akan masuk dari pintu yang tertutup, pintu yang tertutup. Ya, ada disebutkan nama Allah. Jendela juga tutup baca bismillah. Pintu juga tutup baca bismillah. Subhanallah. Ini di antara adab yang sangat penting yang terkadang sebagian kita lupa untuk jendela tutupin tanpa dibacakan basmalah. Ya, karena kalau tidak dibacakan basmalah, telepon kadang bisa masuk dan bisa membantu isi rumah di malam tersebut. Kita pernah mengatakan beberapa yang ini adalah acara. Ya, ini adalah rumah bintang. Kalian akan dapatkan tempat tidur. Kenapa? Karena rumah ini ditutup tanpa basmalah. Kalian akan mendapatkan makan malam. Syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kenapa kalian mengunjung lagi ketika makan tidak membaca basmalah? Satu dengan Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kesempurnaan Islam yang luar biasa, yang menunjukkan Islam adalah yang begitu sempurna. Segala hal yang mudarat, bahkan kadang mudarat yang kita tidak mengetahuinya, ya ternyata kita dibimbing oleh syariat agar terjauhkan dari mudarat. Ya, termasuk disebutkan tadi, kenapa kita tidak boleh juga tentang hal ini? Karena kita tidak tahu apa yang Allah tebarkan dari makhluk-makhluknya di malam hari. Yang makhluk yang jelek Allah tebarkan di malam hari. Yang jelas kita harus mendengar ketika Rasulullah SAW menyebutkan demikian, pasti kita meyakini, ya pasti itu adalah kebenaran kita semua. Ya, kemudian juga yang lain adalah kemudian juga dalam ngaji yang mulia ini hendaknya kita memperbaiki urusan rumah kita semuanya, memperbaiki urusan rumah kita semuanya. Di bab sebelumnya ada bapak mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak dengan sebenar-benarnya walaupun sangat memukul. Ya, karena memang urusan rumah kita, kesolehan rumah kita itu adalah perkara yang sangat besar tanggung jawabnya. Jangan sampai kita membiarkan kehidupan rumah kita itu dalam keadaan terbentuk oleh tidak bagus, tidak terarah oleh kita, ya, tidak terbimbing dalam syariat. Ya, jadi keluarga yang tidak mengajar, tidak ada pendidikan, jadi anak-anak yang kurang ajar, ya, anak-anak yang tidak mengenal ajar dan anak-anak yang mulia, yang hendaknya kita berusaha berjuang mendidik putra-putri kita, apakah pendidikan ya dengan orang-orang yang pendidikan dan orang-orang yang berlainan atau ada pendidikan yang dilakukan itu adalah ibu-ibunya, ya, mendidik anak-anak soleh,